الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangsungkan membaca kitab dari salah satu karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan terakhir yang kita ambil adalah faedah bahwa zikir itu lebih afdal daripada doa. Kenapa? Karena zikir itu mengandung sanjungan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang mulia dan nama-namanya yang baik. Sementara doa itu adalah permintaan kepada Allah Azza wa Jalla segala yang terkait dengan hajat kita. Maka dari sini bahwa zikir itu lebih afdal daripada doa. Kemudian faedah yang berikutnya dibawakan oleh beliau bahwa doa apabila dibarengi dan diiringi dengan zikrullah, memuji, menyanjung Allah dan bersalawat atas Nabi alaihi salatu wassalam sebelum mengutarakan permintaan, maka akan menjadikan doa itu mustajab, akan menjadikan doa itu mustajab. Lebih dari itu, kalau permintaan seseorang didahului oleh sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mengutarakan perihal diri, kefakiran, kemiskinan, kelemahan, ketidakmampuan, baru kemudian mengutarakan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih lagi untuk menjadi doa mustajab. Doa mustajab barakallahu fikum. Nah, setelah beliau mengajak kita untuk mengenali hal ini, bahwa doa apabila didahului oleh sanjungan dan pujian kepada Allah, lalu kemudian mengutarakan perihal diri sebelum mengutarakan doa, ini lebih cepat untuk dikabulkan barakallahu fikum dan menjadikan doa itu lebih mustajab. Beliau mengatakan, fa idza arafta hadza, maka apabila engkau telah mengetahui ini semua, fata'ammal qaula Musa sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi, maka pelajarilah, kajilah, dalamilah ucapan Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya. Bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wasallam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, wahai Rabb kami, sesungguhnya terhadap apa yang engkau telah turunkan kepada kami dari kebaikan, fakir. Kami sangat-sangat fakir, sangat membutuhkan. sebelum Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengutarakan perihal permintaannya atau permintaannya kepada Allah, beliau memuji menyanjung Allah dengan apa yang Allah turunkan pada beliau dari kebaikan. Kedua, mengutarakan dirinya bahwa dia adalah fakir. Doanya para nabi dan rasul. Berikutnya, wa qaula dhinnun sallallahu alaihi wasallam fi du'ai. Coba renungi, kaji, dalami ucapan dhinnun ay Nabi Yunus alaihi salatu wasallam di dalam doanya. Apa kata beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Di saat Nabi Musa, Nabi Yunus alaihi salatu wasallam berada dalam perut ikan sebagai ujian yang Allah berikan kepada Nabiullah Yunus alaihi salatu wasallam, di saat beliau meninggalkan kaumnya karena besarnya penentangan kaum terhadap dirinya, kemudian beliau ingin ia melepaskan diri dari itu, Allah Azza wa Jalla menguji beliau dengan dimakan oleh ikan. Di saat dia berada dalam perut ikan, apa doa yang diutarakan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang zalim. Allah lepaskan. Allah Azza wa Jalla membebaskan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dari perut ikan, barakallahu fikum. Nah, pelajaran yang sangat berharga yang dengannya akan mudah terkabulkan doa adalah mengutarakan perihal diri di saat setelah memuji dan menyanjung Allah Azza wa Jalla. Nabi Yunus memuji dan menyanjung Allah pada kalimat La ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau ya Allah. Setelah itu mengutarakan perihal dirinya bahwa apa yang sedang menimpa beliau termasuk dari kesalahan yang beliau telah perbuat. Makanya diutarakan inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang zalim. Allahu Akbar. Pelajaran barakallahu fikum yang sangat berharga dari al-anbiya di saat kemudian melakukan kesalahan. Kita lihat wa qaula abina Adam sallallahu alaihi wasallam. Coba renungi lagi, kaji dan dalami lagi ucapan bapak kita Adam sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasiri. Wahai Rabb kami, kami telah berbuat zalim terhadap diri-diri kami. Maka jikalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami benar-benar termasuk orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam bertawassul dengan sebuah kondisi yang ada pada diri beliau yang beliau telah melakukannya dari kekhilafan barakallahu fikum sebagai manusiawi, sebagai manusia. Inni zalamna Rabbana zalamna anfusana. Baik. Tiga ayat yang beliau bawakan dari Al-Quranul Karim. Coba kita lihat barakallahu fikum melalui hadis-hadis sahih. Wa fis sahihaini anna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang aku berdoa padanya di dalam salatku. Apa pengajaran Nabi alaihi salatu wassalam? Qul, katakan wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dengan kezaliman yang sering, yang banyak. Wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan sesungguhnya tidak ada yang akan mengampuni dosa kecuali engkau. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maka ampunilah aku pengampunan dari sisi engkau dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkau adalah zat maha pengampun dan maha penyayang. Sungguh kita lebih sangat butuh untuk menggunakan hal-hal yang seperti ini di dalam mengutarakan hajat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Terlalu banyak tertahan hajat-hajat kita di dalam hidup barakallahu fikum, yang mungkin itu menjadi kebutuhan daruri. Tidak ada kebutuhan daruri di dalam hidup daripada kebutuhan kita terhadap ilmu agama. Terkadang susah kita memahaminya, sulit, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Coba kita utarakan diri kita. Kezaliman, dosa dan kemaksiatan yang kita perbuat, kita akui hal itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka beliau menjelaskan, fajama'a fi hadad du'a asy-syarifil 'azimil qadar بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده وأنه المنفرد بغفران الذنوب ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية. Kata beliau, Allah Rasul alaihi salatu wassalam menghimpun di dalam doa yang agung, yang mulia dan berkedudukan ini, Rasulullah menghimpun dua hal. Pertama, pengakuan terhadap kondisi yang sedang berdoa terjatuh dalam kezaliman. Yang kedua, bertawassul kepada Rabb Azza wa Jalla dengan karunia dan kedermawanannya. Dua, bahwa dia satu-satunya zat yang akan mengampuni dosa. Setelah dia menggunakan dua hal memukaddimahi permintaannya kepada Allah, summa sa'ala hajatahu, lalu kemudian dia meminta hajatnya setelah dia bertawassul dengan dua hal ini. Dua hal ini yang dimaksud. Pertama, bertawassul dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, karunianya, kedermawanannya, pengampunan dosa dari sisi Allah Azza wa Jalla. Bentuk tawassulnya yang kedua, mengakui kezaliman, kesalahan, kelemahan diri sendiri. Kata beliau, demikianlah sesungguhnya adab dalam berdoa. Bedakan, kalau kita mendatangi seseorang yang memang terkenal dermawan, suka membantu, barakallahu fikum, walillahil matalul a'la, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kita datang kepadanya, lalu kemudian, ya akhi, ya, a'tini kaza wa kaza, wahai saudaraku, berikan saya demikian-demikian, saya sedang dililit oleh hutang. Beda. Kalau dia muqaddimahi permintaan ini dengan sanjungan dan pujian, barakallahu fikum, ya, dia muqaddimahi bahwa semua orang datang kepada Anda untuk mencari kebaikan dan ulur tangan engkau, dan karunia atau keutamaanmu bagikan matahari di siang hari yang tidak ada seorang pun mengingkarinya. Setelah dia menyanjung memuji, lalu dia utarakan hajatnya, bahwa saya dalam kondisi musafir, tidak ada yang akan bisa menyampaikan kepada tujuan kecuali Allah Azza wa Jalla, kemudian kepada kebaikanmu atau dengan kebaikanmu, kemudian dengan kebaikanmu. Ini akan lebih gampang dan lebih terhormat dan lebih menarik altaf, menarik kelembutan, keinginan, belas kasihan, dibanding dia langsung mengatakan, menyebutkan hajat, ya akhi, ana sedang melakukan perjalanan, habis bekal saya, ana minta bantuan. Beda. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walillahil matsalul a'la. Maka termasuk dalam adab berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dia mengutarakan, sebelum mengutarakan permintaannya, dia bertawassul dengan memuji, menyanjung Allah Azza wa Jalla, dan bertawassul dengan kondisi yang ada pada dirinya, utarakan semuanya. Hambamu ya Allah, betapa gampang dan mudah terjatuh di dalam noda-noda dosa dan kemaksiatan. Mengutarakan semua perihal yang ada pada diri kita, untuk kemudian mengutarakan hajat kita, ya Allah, ampunilah hambamu, ya Allah, berikan kekuatan di saat menghadapi atau berhadapan dengan dosa dan kemaksiatan, ya Allah, meminta untuk kemudian bantuan, disegerakan untuk membuka pintu taubat bila terjatuh di dalam noda-noda dosa, dan seterusnya. Inilah dia adabud doa, adab di dalam berdoa. Lebih dari itu, beliau menyebutkan seperti inilah adabul ubudiyah. Adab-adab di dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab-adab di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada faedah yang berikutnya, at-tasi'atu was-sab'un, yaitu faedah yang ke-79. Qira'atul Qur'ani afdalu min adz-dzikri, wadz-dzikru afdalu min ad-du'a. Hadza min haitsu an-nadhari ila kullin minhumā mujarradan. Faedah yang ke-79, membaca Al-Quran itu lebih utama dari zikir. Zikir lebih utama dari doa. Ini ditinjau dari sisi setiap amalan masing-masing, lepas dari yang lain. Maksudnya, lepas dari kondisi, keadaan, dan seterusnya. Maka secara umum, membaca Al-Quran itu lebih afdal daripada zikir. Berzikir lebih afdal daripada doa. Kata beliau, وَقَدْ يُعْرَضُ لِلْمَفْضُولِ مَا يَجْعَلُهُ أَوْلَى مِنَ الْفَاضِلِ. Terkadang, datang sebuah kondisi yang menjadikan kurang afdal itu lebih utama dari yang afdal, yang fadil. Bal bi'ainihi, bahkan langsung. Fala yajuzu ay ya'dila anhu ila al-fadil. Kalau muncul ketentuan atau waktu atau kondisi yang zikir itu lebih utama dari membaca Al-Quran, maka tidak boleh dia meninggalkan barakallahu fikum yang tadi lebih mafdul tadi kepada yang lebih afdal. Artinya membaca Al-Quran lebih afdal dari zikir. Ketika muncul kondisi tertentu, ternyata zikir itu lebih afdal daripada qiraatul Quran. Datang kondisi tertentu, ternyata doa itu lebih afdal daripada qiraatul Quran dan juga zikir. Bagaimana? Beliau akan menyebutkan. Wa hadza katasbihi fir ruku'i was sujud fa innahu afdal min qiraatil Quran fihima. Bertasbih ketika ruku dan sujud itu lebih afdal dari membaca Al-Quran pada keduanya, pada ruku dan sujud. Balil qira'atu fihima manhiyun anhu nahyu tahrimin aw karaha. Bahkan membaca Al-Quran pada dua kondisi tersebut, ruku dan sujud, dilarang. Apakah larangannya tahrim menuju keharaman atau makruh? Wa kadzalika tasmi' wa tahmid fi mahallihima afdalu minal qira'ah. Demikian juga sami Allahu liman hamidah, bertahmid alhamdulillah, itu lebih utama bila di tempatnya, lebih utama dari membaca Al-Qur'an. Wa kadzalika tasyahud, demikian juga kaitannya dengan tasyahud. Tasbih zikir, ya. Tasmi' wa tamhi' wa tahmid zikir. Tasyahud zikir di dalam salat. Tapi di saat kondisinya menuntut dia membaca hal itu, maka lebih afdal dari membaca Al-Qur'an. Ini yang dimaksud. Wa kadzalika rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni bainas sajdatain afdal minal qira'ah. Demikian juga doa di antara dua sujud. Ya rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni lebih afdal daripada membaca. Wa kadzalika dzikru aqibas shalah minas salati dzikru tahlil والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة. Demikian juga zikir setelah salat, bertahlil, bertasbih, bertakbir, bertahmid, lebih afdal daripada menyibukkan diri dari itu semua dengan Al-Quran. وَكَذَلِكَ إِجَابَةُ الْمُؤَذِّنِ. Demikian juga menjawab azan. Kan ada orang yang akhirnya sedang membaca Al-Quran. Lebih afdal. Tidak. Kondisi anda dituntut untuk menjawab azan, maka walaupun zikir itu, ya, walaupun membaca Al-Quran itu lebih afdal, tapi dalam kondisi yang bila tidak dikerjakan, dilakukan, luput, maka barakallahu fikum, menjawab adzan itu lebih afdal. Wal qaul kama yaqulu afdal min al qiraah. Menjawab adzan lebih afdal daripada al qiraah. Wa in kana fadlul Qur'an ala kulli kalamin ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Walaupun keutamaan Al-Quran atas semua ucapan-ucapan dari makhluk ini seperti keutamaan Allah Azza wa Jalla atas makhluknya. lakin likulli maqamin maqalun. Dalam setiap kondisi ada ucapan. Tidak semua barakallahu fikum kondisi itu lalu kita berucap satu ucapan. Ada kondisi-kondisinya. Mata fatahu maqaluhu fihi wa adala anhu ila ghairihi ikhtallatil hikmah. Kapan saja luput ucapannya dari kondisi misalkan dia mendengar azan untuk menjawab azan, lalu dia berpaling kepada yang lain, tentu akan lenyap hikmah. Wafaqadatil maslahatul matlubatu minhu. Akan hilang maslahat yang akan dicari darinya. Selesai azan, nol dapatnya. Anda bisa melangsungkan Al-Quran setelah menjawab azan barakallahu fikum. Ya, berarti ini dapat, itu dapat. Tapi bila kita tinggalkan azan karena ingin mengatakan lebih afdal membaca Al-Quran, azan luput, barakallahu fikum, kita hanya dapat membaca. Tapi kalau kita berhenti, ya, kalau kita membaca Al-Fatihah, mau masuk kepada surat Al-Baqarah, kita berhenti dulu menjawab azan, barakallahu fikum, maka dua-duanya kita akan dapat. Kemudian beliau mengatakan, وَهَكَذَا الْأَذْكَارُ الْمُقَيَّدَةُ بِمُحَالٍ مَخْسُوسَةٍ أَفْضَلْ مِنَ الْكِرَاءَةِ الْمُطْلَقَةِ. Demikian juga zikir-zikir yang diikat. Yang diikat dengan di tempat-tempat tertentu. Tentu lebih afdal dari membaca Al-Quran yang bersifat mutlak. Wal qira'atul mutlaqatu afdal minal adhkaril mutlaqah. Membaca Al-Quran secara mutlak, artinya lepas, lebih afdal daripada zikir-zikir yang bersifat lepas. Ya, kalau ternyata ada yang mengikatnya seperti azan, ketika sujud, ketika tasyahud, itu kan zikir-zikir. Maka tentu lebih afdal dari zikir di saat itu, barakallahu fikum. Allahumma illa ayyurat lil abdi ma yaj'alu dhikra awid du'a anfa' lahu min qira'atil Qur'an. Kecuali apabila di sana ada muncul sesuatu bagi seorang hamba yang menjadikan zikir dan doa itu lebih anfa', berguna, bermanfaat daripada dia membaca Al-Qur'an. Bagaimana contohnya? Beliau mendatangkan contoh. Misaluhu, contoh bahwa zikir, berdoa lebih bermanfaat bagi seorang hamba kondisinya daripada membaca Al-Quran. Misaluhu, ayyatafakkara fi dzunubi. Seseorang sedang memikirkan tentang dosa-dosanya. Fayahduz dzalika lahu taubah min istighfarin. Maka terjadilah di saat itu kemauan untuk bertaubat atau bertaubat dengan beristighfar kepada Allah. Au yu'rad lahu au yu'rid ya'rudu lahu ma yakhafu adzahu min syayatinil insi wal jin. Atau misalkan muncul pada seorang hamba apa yang dia khawatirkan gangguannya dari setan-setan manusia dan jin. Dalam kondisi itu, fayadil ilal azkar wa da'awat allati tuhsinuhu wa tahwutuh. Lalu dia menuju zikir-zikir dan doa-doa yang akan bisa membentenginya, yang akan bisa menjaganya. Bikiraatin au dzikrin lam yahdur taib, astagfirullah. Maka ini akan lebih afdal dia berzikir dan berdoa daripada membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena ada kondisi yang menuntut dia harus berzikir dan berdoa. Berikutnya, wa kadzalika aidan qad ya'rudu lil 'abdi hajatun daruriyah idza ishtaghala an su'aliha biqira'atin aw dzikrin lam yahdur qalbahu fihima. Contoh yang lain. Seseorang hamba sedang dililit oleh kebutuhan yang sangat. Ya. Yang sangat barakallahu fikum. Kalau dia menyibukkan diri dari meminta kepada Allah, menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran atau zikir, tidak akan bisa menghadirkan hatinya pada dua kondisi itu. Ya. Wa idza aqbala ala su'aliha wa du'a ilayya. Tapi kalau dia benar-benar menghadapkan dirinya untuk meminta hajatnya, berdoa, ya, kepada mendoakan hajatnya, ijtama'a qalbuhu kulluhu 'ala Allah Ta'ala, akan terhimpun hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahdatha lahu tadarru'an wa khushu'an wa ibtihalan, fa hadha qad yakunu ishtighaluhu bidu'ai wal halatu hadhihi anfa. Lalu kemudian terwujud pada dirinya ketundukan, kekhusyuan dan permintaan yang sangat kepada Allah, maka menyibukkan diri dengan berdoa dalam kondisi ini lebih bermanfaat. Wa in kana kullu minal qiraati wadzikri afdal wa a'zamu ajran, kendati pun membaca Al-Quran dan berzikir itu lebih besar pahalanya. Tapi kondisi barakallahu fikum. Nah, ini bab yang sangat penting. Karena beliau nanti, Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, mengutarakan pertanyaan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang luar biasa jawabannya barakallahu fikum. Ingat kata beliau, tadi beliau menyebutkan membaca lebih afdal daripada zikir. Baca Al-Quran lebih afdal daripada zikir. Zikir lebih afdal daripada doa. Di kesempatan, di waktu-waktu tertentu, ternyata zikir lebih afdal daripada qiraatul Quran. Di kesempatan, di waktu yang lain atau di kondisi tertentu, doa lebih anfa daripada qiraah, membaca Al-Quran dan zikir. Ini kondisinya barakallahu fikum. Nah, mengerti hal-hal yang seperti ini, perhatikan baik-baik nasihat beliau. Wa hadha babun nafi'un yahtaju ila fiqhi nafsin. Kata beliau, ini adalah bab yang sangat bermanfaat, membutuhkan kepada kefakihan jiwa untuk nanti melihat, ya, ketika antum ditanya sebuah kondisi, ya Ustaz, ana sedang menghafal Al-Quran, muraja Al-Quran, tapi azan dikumandangkan, mana lebih afdal, saya membaca Al-Quran atau menjawab azan? Barakallahu fikum. Kita bisa memberikan jawaban. Atau dalam kondisi-kondisi tertentu, barakallahu fikum, Ustaz, saya ingin berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, saya sedang dirundung oleh rasa ketakutan yang sangat, ya, dari gangguan syaitan. Saya cuma bisa menghafal doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, mana lebih afdal daripada saya membaca Al-Quran? Kondisinya demikian barakallahu fikum. Atau saya telah terjatuh di dalam noda-noda dosa dan kemaksiatan. Saya takut dosaku ini akan berdampak kepada yang lain atau beranak pianak, dan saya ingin bertaubat, beristighfar. Kemana lebih afdal, saya banyak beristighfar atau membaca Al-Quran? Kita bisa memberikan bimbingan barakallahu fikum seperti yang disebutkan. Maka oleh karena itu beliau mengatakan, ini adalah bab nafi' yahtaj ila fiqhi nafsin, butuh kepada kefakihan jiwa. Wa furqan baina fadilati syai fi nafsihi wa baina fadilatihil 'aridhah. Dan perbedaan antara keutamaan sesuatu itu pada zatnya dan keutamaannya di saat kemudian terjadi sesuatu. Bertasbih ketika ruku dan sujud lebih afdal daripada anda membaca Al-Quran. Padahal kita punya sebuah faedah bahwa membaca Al-Quran itu lebih afdal daripada berzikir. Tasbih, zikir. Tetapi karena ada kondisi menuntut untuk bertasbih dan berzikir, maka zikir dengan tasbih itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Ini yang dimaksud. Fayu'ti kullu dhi haqqin haqqahu. Ay fayu'ta kullu dhi haqqin haqqahu. Wa yudha'u kullu shay'in mawdi'ahu. Kata beliau, disinilah kita akan bisa memberikan sesuatu haknya karena dia berhak, atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita mengerti kaidah ini, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau lebih lagi, falil aini maudhi, mata ada tempatnya, walir rijli maudhi, demikian juga kaki pada tempatnya, tahu, walil ma maudhi, demikian juga air punya tempat, walil lahmi maudhi, daging juga ada tempatnya, wa hifdzul maratib, nah mengingat, mengilmui, menjaga, memperhatikan, ini semua huwa min tamamil hikmati allati hiya nizamul amri wan nahyi wallahu ta'ala al muwaffaq muwaffiq. Kata beliau, mengenali, mengetahui ini semua termasuk dari kesempurnaan hikmah, kesempurnaan kebijaksanaan di dalam peletakan aturan atau perintah-perintah dan larangan-larangan. Wallahu ta'ala al-muwaffiq. Wa hakada sabun wal asnan, demikian juga sabun dan sikat, anfa' li thawb fi waqtin, lebih berguna pada pakaian di saat tertentu, ya. Wa tajmir wa ma'il ward wa kayyuhu anfa' lahu fi waqtin, ya. Barakallahu fikum, maka memanaskan atau menyiraminya dengan air yang wangi atau mengecapnya kain itu akan bermanfaat, lebih bermanfaat pada waktunya. Sabun berikut sikat akan lebih berguna pada kain di saat dibutuhkan. Demikian juga kaitannya dengan mengecapnya kain itu, memberikan yang wewangian pada kain itu, maka akan lebih bermanfaat di waktunya. Mengenali ini semua merupakan fikhu nafsin. Apa yang dibutuhkan tentu itu lebih berguna. Ya, demikian kaitannya juga dengan kita mendidik anak, memperhatikan ini semua. Barakallahu fikum. Ya. Memperhatikan hal-hal ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ai, kita dituntut untuk menimbang mana yang lebih bagi, barakallahu fikum, anak-anak kita, mana yang kemudian lebih berguna buatnya, buat ini, buat itu. Jadi menimbang ini semua termasuk fikhu nafs, kefakihan terhadap pada diri kita. Wa qultu li syaikhil Islam, ini yang saya sebutkan tadi. Wa qultu li syaikhil Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yauman, kita tutup dengan pertanyaan ini, kata beliau, Aku bertanya kepada Syekhul Islam pada suatu hari. Su'ila ba'du ahli al-ilm ayyuma anfa'u lil 'abdi? At-tasbihu awil istighfar? Ditanya sebagian ahlul ilm, mana lebih bermanfaat bagi seorang hamba? Dia bertasbih atau dia beristighfar? Mana yang lebih utama bagi seorang hamba? Dia bertasbih atau beristighfar? Dengarkan jawaban Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Idza kana thawbu naqiyan. Kalau pakaian itu wis bersih, pakaiannya sudah bersih. Tentu yang dibutuhkan oleh pakaian yang bersih itu ya bukhur. Bukhur ini ya asap apa namanya? Kayu bukhur. Apa? Ustaz Aban? Ya apa namanya? Hah? Zaharu, kemudian dibakar, ya asapnya bukhur. Tentu kalau pakaian itu bersih, ya yang dibutuhkan bukhur, wa ma'ul wir, war, yaitu air, ya air yang wangi, air barakallahu fikum, ya bunga yang wangilah, ya itu lebih berguna kalau pakaian itu bersih. Coba untuk perhatikan jawaban yang sangat-sangat dalam. Ditanya bagaimana yang lebih afdal bagi seorang hamba, dia bertasbih atau beristighfar? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kalau pakaian itu bersih, ya maka yang dibutuhkan itu wewangian. Wa in kana danisan, kalau ternyata pakaiannya itu kotor, maka yang dibutuhkan as-sabun, ya sabun. Wal ma'air al-har, yang panas, anfa'lahu, lebih berguna dan lebih bermanfaat baginya. Antum bisa mencerna apa yang beliau jawabkan kepada Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ya, supaya memberikan itu pas. Kalau pakaian Anda itu bersih, maka bukan sabun disodorkan, ya dibawa air panas, wis bersih kok. Maka yang dibutuhkan adalah wewangian. Kalau pakaiannya itu kotor, maka yang dibutuhkan adalah sabun. Sabun dan air yang panas itu lebih anfa' lahu. Subhanallah. Faqala li rahimahullahu ta'ala, lalu berkata kepadaku Syekhul Islam, ya Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata kepadaku, kata Ibnu Qayyim, fa kaifa wa thiyabu la tazalu dansa. Bagaimana kalau pakaiannya itu terus menerus kotor? Berarti ya sabun, air, terus kotor, sabun, air. Maksudnya istighfar lebih afdal. Kalau ternyata pakaiannya itu ya terus kotor, terjatuh di dalam dosa, istighfar terus, itu lebih afdal. Masya Allah, jawaban yang luar biasa rahimani wa rahimakumullahu jami'an, untuk kemudian membawa kita kepada pengetahuan bahwa yang afdal itu, yang kurang afdal itu akan bisa menjadi lebih afdal di saat datang waktunya atau ada kondisi tertentu. Maka kalau antum ditanya mana lebih afdal seseorang hamba bertasbih atau beristighfar, sudah ada jawaban isyarat dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau seseorang itu menjaga diri dari dosa kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu tasbih yang diperbanyak. Kalau ternyata orangnya itu terjatuh dalam dosa berikutnya, terjatuh dalam dosa yang lain berikutnya, tentu dalam kondisi demikian al-istighfar lebih afdal baginya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab.